قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، ولكن الأفضل أن يستنبي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. Katanya asamata wal afdalu, setelah musannah kita kata walistinja'u wajibu minal bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu. Itu sambungnya syarah. Istinja itu kita maklum dah makna pada syarak tu. Muhasyi kita menyatakan makna pada syarak istinja tu ialah izalatul kharijin najisil mulawwiti minal farji anil farji bima'in aw hajarin bisyartihi. Nah, dalam hasiah ayat tu menghilangkan sesuatu yang keluar, waktu itu yang najis lagi yang melomorkan keluar daripada farak, menghilang daripada farak dengan air ataupun batu. Nah, itu hukumnya wajib. Min khurujil bauli, wajib daripada keluar dari kerana keluar air kecil. Wal ghaiti dan tahir kita panggil. Hasyiah kata qawluhu min khurujil bauli wal ghaiti ay wa ghairihima. Terasa dah tak sebut, mahasyiah kita tambah sikit lagi. Dari keluar air kecil dan tahir, artinya dan lain daripada keluarnya, bukankah dua tu saja, gapo lagi ghairihima. Bayan min kulli kharijin najisin mulawwisin, dari tiap-tiap yang keluar nah ia najis lagi melomoh, lain pada adik timpun jadalah. Walau nadiran, yani walau kanal kharijun najis itu tu walaupun ia nadir je, jaga-jaga aja keluar. Seperti apa? Kadamin, jaga kadarah ni keluar kot dubu, jaga darah tu keluar kot zakar masalan. Tubik darah, kecil tubik darah, itu dia panggil perkara nadi. Tak kira lah wa wadiyin ai wadi. Nah, dan ni ai mani, selain pada air kecil tu ai mani, hak tu tak apa hukum suci. Ai mazi, ai mazi, dia keluar ketika bangkit syahwah tu. Orang tua panggil air galak. Tu najis buat air kecil. Air apa dia? Air mazi tu. So lagi wadi, air wadi. Air wadi dia keluar ketika kita penat-penat kerja tu, mikul berat-berat kerja berat-berat, dia keluar putih. Nak suka air mani ke? Tu najis tu. Pendek kata, hak galik keluar air kecil, darah jaga-jaga berlaku. Air wadi tu pun tak jaga juga. Jadi pak perkara tu najis. Air kecil, darah, apa dia, air mazi, air wadi. Adapun air mani diisi mazhab kita suci. haji, walaupun setengah mazhab kata najis seperti mazhab Malik. Ha, nak ayat kata itu maksudnya kata kulli kharijin najisi mulawis, selain daripada air kecing. Nah, hagano boleh atau syarah kita atau musannah kita simpan di atas air kecingnya tahid saja ya. Walha kulli kharijin kat jalan semualah. Oh, katanya wa innama qatara alaihima, dan hanya telah simpan ia musannah. Ha, kerana al-baw wal-ghaib tu kala mati. Telah simpan ia musannif alaihima alal bauli wal ghaib, yani ala zikrihima. Musannif kita simpan atas sebut kedua tu je tu, tilik sini, likaunihima ghalibaini mu'tadaini. Tilik situ, kerana keadaan kedua-dua al bau wal ghaib dipanggil ya ghalib. Kebanyak kek duk tubik hari-hari tu ni duk dubur kat tahik. Ha, kut zakar farak tu air kecing atau hak rolik mu'tadan yang biasanya begitulah. Ha, hak rolik kebanyakan lagi biasa ke hari-hari air kecing juga. Tu dia. Ha, tilik situ bukan arti kata dua tu je. Ha, hukum kena istinja tak maknanya. Kemudian wa asyara syarihu bitaqdiri khurujih. Ha, mana wajibun min khurujil bauli. Ha, syarah kita selik perkata khuruj tu apa, dia nak isyarat ke mana tu, dan telah isyarat oleh syarah kita Syekh Ibnu Qasim. Ha, dia isyarat dengan takdil apa khuruj min khuruji. Ha, nah, dia selik takdil kita tu asyara ila, kalau pada asyarat isyarat ila annal khuruja tu isyarat kepada bahawa keluar terbit itulah mujibul lahu, yang mewajib, yang menyebabkannya. Ha, ke istinja itulah yang mewajibkan istinja tu. Kalau tak terbit tak ada wajib. Berasa nak kecing, berasa nak kecing, dia kecing tak terbit, tak ada wajib istinja. Nah, supaya penyakit karet kadang sebagai rasa nak ketiunga gitu tak tubik, terah tak tubik. Nah, wajib istinja ada. Tu dia, kalau tak kedai kuruk gak segera pahit, istinja tu wajib daripada acing. Tubik tak tubik pun wajibnya, rasa nak ketiung wajib lah ada. Nah, tu dia. Jadi keilmu melaka. Nah, sebab tu syarah kita kedainya min khurujil baul. Ha, wajib tu kerana keluar air kecing. Ha, maknanya keluar itulah yang mewajibkan. Ha, asyara ila annal khuruja mujibul lahu lilistinja. Lakin tapi bukan tubik cah wajib lalu, lakin bisyarti linkidai. Ha, sikit lagi, tetapi dengan syarat putuh. Ha, putuh ni kita pakai tiap capur kata sup. Kecincang tekoh dok cang tak wajib lagi sup. Ha, inkitak terputus, kita panggil sup. Ha, kecincang sup dah lagi. Ha, sup dah. Habis dah. Ha, tu dia. Hingganya wajib atau sunnah istibra. Apa istibra? Gerah kau buat batuk ko, bangun uruk-uruk hari tu supaya itu lebih ada sikit-sikit lagi. Ha, tu wajib hukum semula pula tu, istibrak tu. Kerana kita berasa suk dah, basuh-basuh-basuh bangun gi dah terang lebih pula. Boleh jadi. Ha, tu wajib istibrak, satu kaum kata. Sunnah istibrak. Ha, ni tuan kebanyakan ulama kata. Jadi nak wajib benar tu kena habis, kena suk dulu. Tengah dah berak tadi, besuk dulu, habis dulu. Ha, tu mana kata lakin bi syarti linkidain. Inkita apa? Ha, kedai ha, al-inkita ai inkita'il bauli wal ghaib itu. Ha. Ha, katanya wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i. Ha, wajib dengan air. Ha, wajib ia istinja tu dengan air awil hajari ataupun dengan batu. Ha, dengan air lah kita panggil basuh, dengan batu kita panggil sapu. Ha, kedua-dua tu istinja. Tapi itulah bukan kata istinja tu kah basuh kimberak. Ha, kalau kata basuh kimberak tak masuk batu. Ha, makna menyucilah. Ha, menyuci kimberak tu panggil istinja. Ha, umumnya kata sia ai walau kana mat'uman sekali pun tak apa dengan ai. Ha, kalau dengan apa dia dengan batu ni apa dengan batu. Ah ha, hono jadi syarat. Ha ni ai walau kana mat'uman yani walau kana al-ma'u dan jikalau adalah air itu hak kita nak buat menyuci nak buat istinja dengannya tu walaupun makanan. Ha mat'um maksudnya minumanlah. Sekalipun seperti kalma'il azbi seperti air tawar kita panggil air yang tawar rasa apa kita duk minum lah air yang tawar air masin kita nak minum tak boleh air masin kelak apa kita nak minum tak boleh nah air yang tawar apa kita duk minum air telaga ni lah nah ni dikira kata mata'um lah tu kalau masalah batu umpama batu tak leh mata'um kita nak apa ni nak istinja dengan roti masalah roti kering tak leh kerana itu mata'um airnya kita duk minum mata'um lah tu tak apa tengok leh kalau gitu wajib isti'malu qadrin minal ma'i bihaitsu yawlibu an kita ni yaglibu an taku ala apa ha ala ha tu betul kita ni an ya sahabat ala ya sahabat ya kena kira logat wala ba'ala ha wala ba'ala bukan wala ba'an ha naskah kita ni bi haitsu yaglibu anizzan ha ya betulnya ala dhanni ala ha dah silap tobok cak tu ha tu dia وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ قَدْرٍ مِنَ الْمَاءِ dan wajib oleh pakaikan kodar daripada air nak pakai banyak mana air itu haa ni pun kena tahu juga cara kalau tidak jadi kita melebih pula israf israf tu tak boleh haa syarat jaga ajar kita jimat syarat ajar kita jimat cermat haa kita ni buat tak air banyak ni jadi tak ada jimat. Kadang-kadang kita kecek lagu oh nya jimat air belana dapat kita salih belana banyak suku asara aja jimat al-iqtisad ada jimat cermat ha ah baik dia katanya wajib oleh istimal guna kodar daripada air itu bihaitsu sekira-kira yaulibu ala dhanni sekira-kira ghalib atas zan kita orang yang istinja ni zan siapa zan al-mustinji lah ya haitu yaglibu ala zanni ay zannil mustinji maknanya ghalib atas zan kita orang yang menyuci tu ghalib oleh zawalun najasat yang tu pakai yaulib ghalib oleh hilal kita duk basuh gosok zan di hati hilal suci azad hati suci. Ha jadi pak tu nak zat tu dia ada tanda, kalau tak ada tanda dia tak zat. Nak suka kata suci dah di hati kita dah. Dia ada tanda. Lalu kata dia wa alamatuhu dan bermula alamatnya, tandanya, tanda kata apa dia? Zawal najasah. Alamatuhu alamatuz zawalin najasah. Alamat dia ialah zuhurul khusyunati iaitu nyata kasat masa kita deh ha, bukan kita lepas pada berak tu licin ke dupu kita tu habis-habis ha, lagi berak hak lembek kak perut nak perut juga ha, seruh lah ha. Ha, jadi zuhir kasat ba'dan nu'umati selepas daripada licin deh berak berdenai dubut licin lah bila kita mula-mula basuh licin lepas tu duk gosok kasar ha, rasa di tangan kita sebar kasar ha, hati kita zah kata hilal tu ataupun suci dah tu. Ha, cukup dah tu. Fiz zakari, pada orang lelaki, bukan zakat, zakat batin undak tu. Ha, fiz zakari, pada lelaki maksud dia. Ha, takut bina pahal zakat gufara. Pada kita orang lelaki, masalah apa ni? Masalah bas berak lah. Gosok-gosok mula-mula licin. Lepas tu kasar, hati zakatam suci dah tu. Ha, cukup. Itu makna kata guna sekadar tu lah. Sekadar tu lah. Kalau tempat air payah tu, oh, nak benar bak jimat ni. Tu dia. Nak weh air putuh ni, air tak ada ni. Ha, dia ingat sepuluh di Mekah mana tu kah air putuh ke. Ha. Ha, air sekendi tu boleh awak ambil semaya lagi, mandi lagi. Ha. Pandalah jimat. Ni pak kita tak tahu lah bunyi dia mandi di kolah. Rum, rum, rum. Ah, ha, tu kena hof kali berkali. Ha, meringatlah. Ha, meringat rung rung rung jiu. Ha, tu dia. Bok nak timba rung rung rung pa budak. Baru dok pandai betok teh. Tak pandai jimat dia panggil. Ha, tu syarat aja kita belah tu. Nah, jadi payah dengan tabiat kita ni, tabiat kita biasa-biasa mewah dengan air. Tabiat kita biasa mewah dengan air. Moga air banyak bagi kita. Nah, walau gimana pun kita pulang balik pada syarak. Syarak mengajar kita supaya jimat dengan sini suruh guna qadar lah. Qadar kata golek saja cukup. Nah, kalau kita kata lagi panggil israf, melebihi. Nah, Allah tak kenal kepada orang yang melebihi, melampau-lampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah. Baik. Wa ammal unsa, hasani orang kita orang lelaki tu. Oh, ada orang perempuan fabil aksi. Ha, maka dengan akah, dengan sebalik tu. Lah mano? Kalau kira hak dia gap wa alamatuhu zuhurun nu'umah ba'dal khusyunah kok tu. Ha, tak tahu lah. Ha, ada itu ke? Nah, tu mengikut bagaimana di sini kata perempuan tu zahir licin kamu dia pada pada kasar itu kok tu. Tak serupa. Habis. Ha, satu hukum pula, walau syamma min yadihi raihatan najasati, dia tak ada suruh tu kita cium tangan tu, maknanya dia kira suci tak suci bukan suruh cium tangan. Suci tak suci tadi, ha, dobit dia tadi, haitu yaulibu anil alazzanni zawalun najasah nuafi. Atu dia panggil sucinya tak betul ya. Kena cium tangan ke tak tu? Tak ada suruh cium tangan. Ha, dalam keadaan begitu kita cium tangan juga. Nak golik kita besok saat ni tak? Cium tangan. Ha, gosok-gosok-gosok cium tangan. Ha, apa nak kata? Walau syamma. Cium. Ha, dekat dengan lorak kita. Walau syamma. Dan jikalau cium dia. Min yadihi, dari tangannya akan raihatan najasati, akan bau najis, bau busuk lah. Kita kata kita cium tangan dah bau busuk. Dek. Lepas tu nak hukum kata najis tak hilang kerana di dubun sabit di, kita cium tangan dah bau ni. Lam yuhkam bi baqa'in najasati baqa' alal mahal. Ha, tengok, tak dihukumkan dengan kekal najis atas tempat itu. Mana tak dihukum najis dalam di punggung kita. Bila ada golek zam macam tadi, hukum kata suci dah. Ha, ni kita cium tangan dok bau busuk lagi. Ah ha, tak hukum najis ni di dubu dah. Cuma lam yuhkam bi baqa'in najasati baqa' alal mahal. Walaupun wa in hakamna, dan jika kita hukum, kita ni pukul hak lah. Wa in hakamna, dan jika telah hukum oleh kita ayil pukul hak, ala yadihi atas tangannya, tangan al-mustanji tu, kita hukum bin najasati. Cakap tangan ya, basuh tangan sudah. Dah kita cium tangan, bong busung. Kita hukum di tangan tu je. Di sana cukup dah pasal golek zarnya alamat dah tadi. Dengan itu fa yausilu yadahu faqat. Tak kala kita hukum hadis atas tangan janadi, maka basuh ia akan tangannya sahajalah. Maka tangan saja eh. Qala ba'duhum, telah berkata setengah ulama. Kata kan ma lam yatahaqqaq, ha, selama tidak nyata oleh annaha, bahwasa najasah itu fi batinil usbu'i, ha, selama tak nyata kata bahwasanya najasah itu ada pada batin anak jari, fi batinil usbu'i, isbu'i boleh baca banyak sinilah. Al-mulaqi lil mahalliha, selama tak nyata begitu, ma lam yatahaqqaq ay lil mustanji, selama tak nyata bagi orang yang istinja itu, tak nyata oleh bahawa najasah itu ada pada batin perut anak-anak jari. Al-mulaqi lil mahalliyan, bertemu hanya dekat setuh ke tempat itu, selama tak begitu tu kita hukum kata najis tangan saja. Tu kalau bau busuk di tangan, hukum najis di tangan jelah, bahasa tangan sudah. Kamu dia kita basuh-basuh tak habis juga, tak apa maahlah. Kadang-kadang dah bisa saat ni tu basuh pun tak habis, sabung ada bau lagi. Dah, awak sebaikkan buat dah. Nak sabung ni dia lagi. Makan apa itu lalu. Wa illa dajika tidak. Tidak ni jihadak kenapi. Wa illa lam yatahakak. Ini bi antahakak. Tersuih mari ya. Wa illa lam yatahakak. Ay bi antahakak. Dan jika tidak, artinya dengan bahawa tahakku annaha fi batinil usbu', kalau balas tu wajabah ghaslul mahalli aidan, wajib boleh basuhkan tempat itu gati, wajib basuh tempat gati lah, tak mada basuh tanya saja. Itu dia, bila ternyata kata masa kita cium ada najis duduk dekat di perut jari kan, jadi kita masuk, kita gosok-gosok, boleh ada jari kita dekat-dekat kot ni kan, kita basuh-basuh cium bawang busuk. Bawang busuk tu tengok-tengok ada kuning sikit lagi sini, kena basuh tangan sekali ni hok nombor basuh semula. Hok kata saat ni tu kita cium bawang busuk, tengok-tengok tak ada apa, tak ada apa dah, ada tengok jirin-jirin tak ada saja bawang dia asal je bawang tangan, basuh tangan ni di sana tu kita. Apa bawang tu lalu duduk tepek sini, gitu. Ya saya nak ukur deh. Itulah apa-apa kita nak pada mengaji, dia puas hati. Nah, kita buat dengan tahwil dia puas hati. Silap juga itu Tuhan lah. Kalau kita dah mengaji bab harap lah. Silap juga nak buat lah. Mana harap mu ma'al lah Tuhan. Lakin tetapi itlaquhum, kalau kita nak baca satu boleh, lakinna itlaquhum, juga tu pula telaka. Tetapi itlak mereka itu fukaha yukhalifuhu. Fukaha pakai itlak, tak ada kait kata malam yatahakak. Ba'duhum ya kait gitu saat ni, malam yatahakak ya kait, selama tidak nyata kata najis ada di batin anak jari. Kalau ada wajib basuh sampai ke tempat kata. Tetapi itlak mereka itu fukaha yukhalifuhu, menyalahi ia itlak tu, hu akannya akan apa? Akan qawla ba'dihim. Qawla ba'dihim kai fukaha itlak, hak itlak tu menyalahi. Dengan mana-mana tak kira sama ada sama ada ia tak ada di jari ataupun ada di jari, hak kita cium bau basuh jari sudah, basuh tangan sudah. Di itlak mereka itu tu nyalahi akan perkataan ba'duhum itu. Habis lepas tu cara kita masa dok basuh tadi tu, masa dok istinja tu, ya suruh macam mana? Wala budda, tambah sikit lagi syaratnya, dan tak dapat tidak, mestilah maknanya ayastarkhia. Kita nak apa panggil istirkha ni, kalau-kalau kain kita panggil pelabuh. Ni dubur kita ni dia rasa geripuk ke bila kita bangun dia geripuk dia tu ya. Ha, manakala kita duduk tu dia terbuka. Lepas tu buka sana ada lagi terik kena. Nak jadi kena tu. Wa wala budda ayastarkhia. Ha, nak gitu. Supaya apa tu? Li alla tabqan najasati. Supaya tidak tinggal oleh najasah itu, tak tinggal fi tadai fil fardi. Tadaif jamuk sirat mutahal jumuk. Ha, bapaknya keserah di sini kerana dia topak. Fi tadai fil fardi. Pada lipat-lipatan farak. Kalau-kalau masalah perempuan. Nah, pada lipat-lipatan farak. Kita panggil ikut tempat kelepek-kelepek nah. Tempat berlipat-lipat selit sepik mengaduk. Tu lalu itu bayas tarhi maka kena ia supaya hatta tan ghasila tabai ful muqad maqadati supaya terbasuh tan ghasila in ghasala yan ghasilu ba infi'ad hatta tan ghasila nasab tu ngan memarah nahu sarah jaga somonah hatta tan ghasila tabaiful maq'adati sehingga terbasuh supaya kita pakai hatta ni hatta ta'liliyah supaya terbasuh oleh segala lipat-lipatan maq'adah tu dia ketika kita duduk dah tempat duduk dah min kulli min ar-rajuli wal mar'ati tu pula tu lipat-lipat semak adah kita panggil punggung lah mudah-mudahan semak adah punggung lipat-lipat punggung kita tu wa tada'ifu farjil mar'ati atahli pada tada'ifu fa'intan ghasila tadi hatta tan ghasila tada'ifu farjil mar'ati yang farak perempuan ketika dia nak basuh cing tu istinja kan kecing tu dia apa dia? Dia berkendo supaya apa tu? Terbasuh lipat-lipatan farak perempuan. Ala kulliha syarat nak jaga bak menyuci. Ini wasilah untuk mengesah ibadah maksudah. Iaitu semaya. Abang tu kata, menyuci dalam Islam ni dia tidak ada dalam agama lain. Orang modok menyuci agama lah. Agama kita pun suruh. Cara zahir. Tengok kita mandi sabun lah, shampoo lah, itu ini banyak alat kakak pesan menyuci. Itu zuhir. Hak syarak. Ini hak syarak ajar. So kita menyuci daripada hadas. Itu agama lain dah ada lah. Itu dia. Hak ni tak, hak rupanya tak memadah dengan sabun. Dengan sabun tak jadi. Sahabat maksud dia kata air bercampur. Hingganya sabun tu kita nak mati bau tadi lah. Basuh mengikut dengan sarok tu dadah nak mati bau sikit ambil sabun ambil gapo tu kemudian pada tu lah kita nak selalu dengan hak tu tak boleh dia tak jadi suci dengan hak tu sebab apa yang kata bercampur dengan suatu yang suci yang berubah banyak berubah yang sampai hilang mutlak nama itulah nama air dia. Qauluhu awil hajari musannaf sarah kata wajib daripada dari kerana keluar air kecil dan tahi itu istinja istinja dengan air ataupun batu asiah kata ayil haqiqi batu sini batu sungguh gana kait batu bidalil ini wazalika tafsir Jukhobah Muqtada Mahzuh kita panggil. Sebab apa Muhasir kata ayil hakiki murak dengan batu sini batu sungguh itulah batu hakiki bidalili qawli ini wazalika tafsir yang demikian tafsir itu adalah ia kainu bidalili qawlihi dengan dalil kata nyo syarah dengan dalil syarah kata wa ma fi ma'nahu hak ni batu sungguh Lepas tu orang mari, dan barang pada makna batu, bukan batu sungguh, barang pada makna batu termasuk kita ticula ni dia ada tu. Maksudnya barang pada makna batu. Nah, tengok kot tanda kot jambe-jambe mana. Nah, pakai cedek ke tas isu. Nah, tu maksudnya barang pada makna batu tu. Kali kita kena tanggung situ lah. Musanna kata awil hajat ayil hakiki. Kata muhasyi kita, walau hamalahu, dan kalau tanggung ia, ia syarah Syekh Ibn Qasim, kalau syarah kita tanggung, hu akannya akan al-hajar tu, kalau tanggung alal hajari, ah kita ni tak cukup lodah. Barangkali syin ada titik tiga, lagi pula ada alif lam. Barangkali begitu. Lah nak. Barangkali walau hamalahu alal hajaris syar'i. Kita ni huruf sin tak ada titik, lagi pula tak ada alif lam. Ha, gitu dah. Alal hajaris syar'i. Ha, betul tu. Asy-syar'i gitu. Ha, baiklah. Anak sekah. Apa dia tak betul baik. Walau hamalahu, dan jikalau tanggung ia syarah, hu akannya akan al-hajar. Maknanya kalau syarah kita tanggung ke batu di situ, tanggung atas hajar syar'i, batu bahasa syarah. Bayar. Lam yahtaj, naca tak berhajat ia syarah. Tak berhajat li mana ilah. Li ziyadati qawlihi, tak bahajaklah kepada tamah katanya, kata syarah, wa ma fi maknahu. Tak bahajak pada tamah wa ma fi maknahu, cukup dengan kata bil ma'i awil hajari, sudah cukup. Kita tanggung ke hajat situ, tanggung hajat syar'i. Termasuk batu sungguh, termasuk barang pada makna, tak payah kata hajar wa ma fi maknahu. Mula jadi. Itu dia. Habislah kita baca cerita Jawi Dago. Ada pengaji pak istinya. Istinya dengan batu dan barang pada makna. Jadi barang istinya dengan batu, yakni batu sungguh. Dengan dalil tengok oi barang pada makna batu. Kalau murak kata istinya dengan air atau batu, yakni batu pada sarong. Batu pada pasal sarong. Tak apa, itu masuk ke tahrisi. Kayu. Ini malah dia ada. Kalau tanggung situ, lam yahtaj, naja tak berhajat ia. Syarat li ila ya dati toli, tak berhajat kepada tamah perkataannya wa ma fi ma'nahu. Sebab apa? Li annal hajaras syar'iyah. Ini malah. Ini jatuh titik. Li annal hajaras syar'iyah. Kerana batu ya bahasa syarak tu, huwa ialah kullu jamidin tahirin. Haa, tu dia. Tiap-tiap batu yang ada. Habis. Ilah. Wa jamilal hajaru hajaral haram wal mawfuh. Haa. Dan melengkapi oleh batu. Hak kata kita nak buat sah istinja dengan dia tu. Melengkapi oleh batu, batu yang sah buat istinja dengan dia tu. Ya wali haram batu tanah haram. Jadi kita maklum tanah haram ni mulia. Apa kita nak pindah kok tudik ke tanah halal? Apa orang dulu di Mekah tak ada lupa kasut untuk pakai sana tawak pelik nak. Takut lekat pasu-pasu. Dia maklum ni. Nah, kita alih nak pindah. Dia hak ni tanah halal, ni tanah haram. Nak ambil pasir ni pergi pahal ni. Tak alih. Nama halal halau mari sekali. Kalau gimik gitu nak hata kali. Tapi tak ada dia muak kali batu tanah rentok. Tak tahu. Boleh pokok boleh kan boleh kau jauh. Ada belaki. Ada mau dihata kali baru ni. Jok kali tak lalu. Tak tahu nya. Bila nak tengok jok kali. Ambil mana ni? Ambil timur sejali pun. Tak boleh lah. Awak mana? Kena hata kali. Baru ni nak buat gila. Dia tanya masalah. Masalah. Cuba masalah tanah lah, tanah lah. Ya tak ada baru ni. Kalau awak klik. tanah sama tulis batu. Ah, kena tak klik. Haa, dia dia. Nanti pergi, tak klik Mekah. Tak boleh. Nah, nah, tiba-tiba dok ketiak bak tu. Wah, kena buat sapu. Berok boleh, tak buka tanah harai. Haa, tengok tak? Dia kata, melengkapi oleh hajar. Ayil hajar, apa dah? Wa syamilal hajaru ayil lazi yasihul isti'mja'u bihi. Batu ia sah istinya dengannya lah. Melekapi akan hajarul haram. Batu tanah haram. Tak bina. Tak ada apa. Wal mawqufi. Batu hak yang diwakaf. Itu dia. Melekapi batu hak diwakaf. Tak ada apa. Ni batunya ke wakaf ni. Buat istinya. Tak ada apa. Tak kalau syamilah. Tafri'nya. Saya sihul istinja'u bihi. Maka sah boleh buat istinja dengannya. Dengan hajaril haram wal mawquf. Tak ada apa. Boleh sah. Amai takut juga. Kita berak nak ambil batu sapu. Kita duduk dalam tanah haram. Duduk di Mino. Tanah haram lagi. Duduk di Muzdalifah. Tanah haram. Kalau di Arafah, tanah lah. Bumi Arafah itu tanah lah. Baik. Boleh sah istinja dengan dia. Walaupun wa in haruma fil mawqufi haram suku sah suku sah batu tu orang wakah tu batu tu orang wakah nak buat alas sah tu batu tu orang wakah untuk buat itu ini kita ambil batu tu buat sapu fikir berak sah tapi haram. Ya tengok deh. Supa ni, supa kita ambil ismaya dengan air di wakaf untuk minum tu lah. Sah, tapi haram. Sah ambil ismaya, tapi haram. Ni pun sepatut. Wa in haruma, dia jika haram, ia alistinja. Tapi pada masalah fil mawquf, fi hajar al mawquf. Adik, ada pun tanah haram tak apa. Sah, tidak haram. Illa istisna. Malaikan. Illa juz al-masjid. Malaikat juzuk masjid. Apa dia illa? Tafri' fala yasihu listinja'u bihi. Hak ni haram ni. Lagi tak sah. Maka tidak sah oleh istinja dengannya. Dengan juz al-masjid. Juzuk masjid. Bagaimana juzuk masjid? Seperti hal ini buat masjid dia ada. Lepas kita kata. Betul ni. Nak buka pintu sikit betul ni. Bedah kata bain-bain tu baik aku merau. Tak sani. Baik sokak, tak sapu, berak. Haram. Lagi tidak sah. Ingat tu. Ada pun maidah curah tambung bukan juzuk lagi tak apa. Walaupun haram. Tu dia. Ada yang main wakah batu sekereta ni. Tu dia. Nah, dia main wakah batu sekereta. Main wakah apa nama ni batu blok. Tu dia batu matok tu deh. Sambung wakah masjid. Tak ada pasal masjid lagi, tak ada jadi juzu masjid lagi. Tu haram saja ya. Sah. Tapi bila buat masjid dah, padamu godeh. Nak buka pintu situ, tu becah salingin. Ambil tu. Itu tak boleh. Haram lagi tidak sah dengan dia. Tu makna kata illa juz al-masjidi fala yasihhu listinja'u bihi bi juz'il masjid. Pasal li hurmatihi, kerana hormatnya. Ini juz'il masjid kerana kita bina wak masjid dah. Habis tu orang duk punggah masjid dia taruh situ klik buat satu dah. Kita tak nak buka masjid. Tak ada dah capek kena godek, kena katak. Buka, pas katak nak bagaimana? Katak hidup alih tu, kamuk alih tu. Tu dah makna dah tu. Kerana li hurmatihi. Walawin. Walawil munfasilah. Sekalipun. Juzuk tu. Dan jikalau yang terasing iyo. Juzuk tu saat ni. Tak lelah kata lelah. Walau munfasilan. Ini walau kana juzul masjid tu yang terasing iyo sekalipun. Naam hadut. Bah kalau gitu lepas pada punggah tu lama dia memang tak ada panggil dah kata masjid. Ah ha, ada sikit lagi. Naam na istidrak pada kata sana. Nah ni. Malaika juzuk masjid tak sah istinya dengan dia kerana kehormatan dia tu masih ada. Naam tetapi inin qata'at nisbatuhu, tetapi jika terputus oleh membangsakannya, kan juz'il masjid terputus oleh membangsakannya, kan juz'il masjid terputus anil masjid gitu, an ko ilah an an ha, tak gini kalau ilah tu nak takluk pada nisbatuhu, kalau dia tanya tu kalau ilah nak takluk pada nisbatuhu ilal masjid, kalau ilah ha, kalau an dia kena takluk pada inqata'at ha, dia kena takluk pada inqata'at, tetapi jika terputus oleh membangsakannya, membangsakan juz'il masjid tu terputus dari masjid ha, nah ataupun kita tak jahat dekat ni, tetapi jika terputus oleh membangsanya al-munfasil ha, nah pelik pada juzuk masjid juga, juzuk masjid yang munfasil yang tercerai terasing dia terputus bahasa daripada masjid, dia tak panggil kata masjid dah, dia tak panggil juzuk masjid dah ni, misalnya lagu mana nak ayat hak hilal daripada bahasa masjid ka'an bi'a seperti bahawa telah dijual. Haa, juz'ul masjid telah dijual. Eh, boleh kau jual? Nah, haa, tapi nak jual pun wahakama bisihati baihi kena kait, dan dia telah hukum dengan sah jualnya puan mumpasir tu oleh hakimun ya razali. Haa, ya kan ya kilah ke ya kilah daripada masalah bayar wakaf lagi dah. Boleh jual tak boleh jual ke? Mazhab Hanafi dia kata boleh dengan syarat-syarat tertentu. Apa tu tok hakim tu orang okay, mazhab Hanafi masalah hakimu ya razalika. Tok hakim tu yang berpendapat begitu. Akan sah jual. Apa dia hukum? Dia alti nak jual semata-mata tak boleh, kena ditanya hakim dulu. Bila tok hakim kira-kira dia, dia hukum kata sah jual, baru boleh jual. Deh. Ha tu nak tersawar kata bila jual tak panggil juzuk masjid dah lah. Tak panggil juzuk masjid dah lah. Ha nak jual tu ha terserah pada hakim dulu, hakim berpendapat kata boleh jual, jual. Kalau balas tu juzuk tadi hak mufasir tu kafal istinja ubihi, memada boleh buat istinja dengan dia. Nak kata tu katanya tu tak mada kan. Juzuk masjid tu tak sah. Ha boleh istinja dengan dia. Ha, tapi bila hilal daripada bahasa ke masjid madola kama zakarahu Ibnu Hajar sebagaimana barangnya telah sebut akhirnya oleh Ibnu Hajar di syarah Al-Ubbah dalam syarah Al-Ubbah al-Ihaq dia ha, wa naqalahu an asy-Syamili, dia telah nakal ia Ibnu Hajar akhirnya daripada kitab asy-Syamil wa aqarrahu dan telah ikra' yakni dia tak ada ikra' dah. Dia nakal mari, dia tak ada iktiraf, tak ada kritik tak. Dia cada-cada ulama ni, ulama ni dia nakal ibarat daripada sian-sian ni masalah, lepas tu dia iktiraf. Itu dia. Ha, ni dia nakal serta dia akui. Panggil wa'aqarrahu. Dan telah ikrar dia Ibn Hajahu akhirnya akhir mana qalahu an-syam. Habis dia tengok hukum. Nah. Dia nak banding supaya ni lah, supaya kulit Quran tak pada asal kita dah kejap betul haram kita tak ada wudu kan ha, sama dia dia dia mekah dia ni semua ha, ni kulit dia ni kulit ni kulit apa panggil kulit mekah masalah ha, kita tak ada betul dia ajak Quran betul kulit haram sama ada kulit masih duduk lekatnya mekah ataupun kulit sudah pecah tu mumpasir dia panggil. Kulit hak cabut Quran buruk eh, cabut kulit kulit dia tu haras tu apa tu selama mana haras tu selama duk panggil kulit Quran ha, dia panggil terbangsa kepada Quran Bila hilang daripada bahasa Al-Quran dengan bahawa kita ambil buat kulit hitam. Tak kalau kulit cabut ni kita ambil buat kulit hitam. Ambil buat hafazah kitab kita, ada buat buat kitab. Kalau tak panggil siapa tengok pun tak panggil kulit Al-Quran, panggil kulit hitam. Maka tak apa, setuh tak apa. Ini patut dah bandingnya. Nah, selama duk panggil juzuk masjid. Bila tak panggil juzuk masjid, tak apa. Madu. Habis. Qauluhu wa ma fi ma'nahu, da barang pada maknanya, ai fi ma'nal hajaril haqiqi. Barang pada makna batu yang hakiki. Kalau gitu fala yunafi, dengan tafsir belah tu maka tidak menafilah ia annahu akan bahwasanya ma fi ma'nahu tu minal hajaris syar'i. Jadi barang pada makna batu, batu hakiki, barang pada makna tu panggil batu hak batu syar'i. Tak ada berlawannya. Kama ulima mimma marra tadi. Di atas tadi. Walau hamalahu ala al-hajari syar'i tadi. Wal muradu bi kaunihi fi ma'nahu. Apa maksud kata? Apakah murad dengan kata barang pada makna? Wal muradu bi kaunihi. Dan murad dengan keadaannya al-hajar syar'i itu adalah fi ma'nahu, pada maknanya mana hajar hakiki. Nah, kayu, getah, daun-daun kayu hok kasar tu. Nah, dikatakan barang pada makna batu, apa murad? Muradnya begini, annahu maqisun alaihi. Itu kanati. Bahwasanya al-hajar syar'i dikiaskan atasnya atas hajar hakiki. Ha asanah pada hadisnya batu sungguh nu. Tu dia. Nah ha nah pada hadisnya batu sungguh nu. Mana? Dalam hadis lepas dah kan. Wal yastanji bi thalathati ahjarin laisa fiha rautun, hadis dulu. Naklah istinja ia seorang kamu bila kecil berak, istinjalah, menyuci, menghilalah dengan tiga batu. Hak nah dalam hadis tiga batu. Lepas tu hak nahnya batu, batu hakiki. Dia kiaskan atas batu itu barang yang serupa dengan batu. Pada pihak sucinya, keringnya, kasarnya, boleh menanggalkan jirim najis. Maksudnya barang serupa batu itu pagi dikiaskan atas batu. Tu murak kita kata barang pada makna batu. Annahu bahwasanya al-hajar syar'iyah maqisun alaihi alal hajaril haqiqi. Sebab apa? Lihuhuil maqsudi kan hasil ulih maqsud. Maksud apa? Maksudnya hilang najis. Tu maksud di situ. Li husulil maqsud. Apa maksud? Ai zawalin najasa. Tu maksud. Maksud nak hilang najis. Hasil oleh maksud hilang najis bi kulli, hasil bi kulli. Tak ada pada husul. Bi kulli min huma. Hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya nya al hajaril haqiqi. Tu panggil maqsud alaih. Wal hajaris syar'i tu panggil maqsud. Tapi itu kata itu jadi. Lepas tu akhir apa dia? Mari tafsir semula. Gapo wa ma fi ma'nahu. Batu dia barang pada maknanya, makna batu, batu hakiki. Barang pada makna ialah min kulli jamidin. Bayar dia panggil. Daripada tiap-tiap suatu yang jamid, yang beku. Setiap pasal tu hok lawan bagi ma'ek, air, masalah ma'ek, jenis sayur-sayur, gulai-gulai tu panggil ma'ek belakang tu. Matukok, tutuok, masalah ma'ek, bagai cair. Ada hak ni nak sah tu kena jamidin. Tiap-tiap yang jamid, benda yang kerah. Bahirin, yang suci. Nak keluar hak najis, muta najis, tak boleh. Qali'in, yang boleh menanggal. Nak keluar hak licin macam plastik, licin. Nak sapu dengan plastik, tak boleh. Kerana itu tidak apa dia, tidak qalib. Nah, lagi ghairi muhtaramin, dia tidak dihormati. Tidak dihormati. Empat kali syarat nak boleh buat sapu dengan dia tu, empat syarat. Sabit tahsia kata qawluhu min kulli tu bayanun lima fi makna wa zakara lahu, dan telah sebut ia syarah lahu syurutan lahu lima fi makna tu, sebut akan beberapa syarat ya arba'atan fi zatihi. Mana dia? Wahia asyurut, empat syarat tu, ayyakuna jahmidan, tak ni, tahiran, dua, qali'an, tiga, ghaira muhtaram. Itu dia. Wa sayazkuru, dan lagi sebut ia syarah akan thalathata syurutin laysat fi zatil hajar. Akan tiga syarat yang bukan pada diri batu. Saat ni fi zatihi, zati ma fi makna, ma makna nak hajar, hajar syar'i. Wala fil maqisi alaih, ada bukan pada diri maqis alaih, itu hajar hakiki. Bal fil khariji, pakai pada perkara luar. Min haitsu, dari sekiranya ia ijza'u, di mana kita jadi muqtada mari supaya nak jadi haitsu idafah kepada apa dia, jumlah. Min haitsu ijza'u, ini min haitsu huwa ijza'u listinja'il hajar, dari sekiranya memada istinja dengan batu atau bagaimana. Tiga syarat lagi itu hak luar. Gapo ni? Wahia thalathatu syurut an la yajifa, satu syarat bahawa tak kering. Maknanya kalau kita kecil jangan wida kering, jangan nak sapu. Kalau dah kering dulu sapu tak jadilah, wajib basuh mata dah lah. Berok pun tu juga jangan wida kering. An la yajifa tu lagi akan sebut. Wa an la yantaqila, bahawa tidak berpindah dia. Itu dia al-kharij, perkara yang keluar tu. Kalau kata tahiyat baik, akhidmat baik, jangan hak lilih. Kalau kita berak lembab lilih fakoho, tak boleh sapu dah tu. Kena basuh mata dah. Kalau kecil, kecil, apa dia, kuk mana kecil, habis lilih fak batal, fak butir. Tak boleh dah, tak boleh sapu dah. Tak ada yang sapu dah, kena basuh. Syarat yang ketiga, wa alla yatra'a alaihi ajnabiyun, bahawa tak datang ke atasnya oleh atas kharij tu, tak datang dhamir rajak tu kharij semua. Alla yajifa kharij, alla yantaqila kharij, alla yatra'a alaihi alal kharij oleh ajnabiyun. Misalnya kita berak oleh air, ataupun kita ketinggi kena tanah kerah, kalau ketinggi kena tah batu ngecik cah, kita ketinggi air ngecik main kena zakar kita, tak boleh sapu lah, nak basuh. Kita berak dalam air plung tu dalam air hak bawah ngecik cah, nak kena rubuh, tak boleh sapu lah, nak basuh. Itu dia. Habis yang tu hak lagi akan banyak lagi hasil tu untuk nak apa, nak ambil muhtarah bagi kait satu persatu. Nak sambunglah takat tu dulu pada kata qawluhu jamidin.